hatiku lagi. Kau bohongi diriku lagi. Janjimu akan selalu setia, namun itu tak nyata. Hatimu tak seperti dulu. Kau sudah tak jujur padaku. Hatiku kini hancur saat kau mendua dengannya. Belum puaskah dirimu? Terus saja sakitiku. Sedikit saja engkau tak bisa hargai perasaanku. Begitu mudah bermainkan hatiku. Sampai hati kau lakukan semua. Sampai hati kau lakukan semua. Berpaling dariku. Bermainkan hati.